yang pernah ku sayangi dan ku cinta. Kau akan pergi tinggalkan diriku seorang diri, menanti dalam kesunyian malam yang ku impikan kini menjadi kenyataan. Kau akan pergi tinggalkan diriku seorang diri untuk menuju bahtera rumah tangga. Ku relakan jua kau bahagia bersama pengganti diriku ini. Hanya seiring doaku selalu, semoga kelak dirimu bahagia. Oh Tuhan, berilah jalan terang untuk hambamu, berikan jalan lurus, ku memohon kepadamu, agar hatiku tabah menjalani. Sama pengganti diriku ini, hanya seiring doaku selalu, semoga kelak dirimu bahagia. Oh Tuhan, berilah jalan terang untuk hambamu, berikan jalan lurus, ku memohon kepadamu, agar hatiku tabah menjalani.